Mitra bisnis, di tengah penurunan iklim bisnis di Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia menyerukan optimisme dalam memperbaiki perekonomian Indonesia. Untuk itulah, Apindo mengajak semua pihak, baik pemerintah maupun legislatif dan masyarakat untuk tidak saling menghambat dalam membuat kebijakan atau pelaksanaannya. Untuk membicarakan mengenai hal itu, saat ini saya telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Haryadi Sukamdhani. Pak Haryadi, dari sisi pemerintah, apa yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini untuk memperbaiki perekonomian Indonesia? Harus segera dieksekusi yang namanya government spending dan pengamanan pasar dalam negeri. Jadi selain dari ekspor, pengamanan pasar dalam negeri juga harus segera dilakukan. Karena apa? Karena sekarang ini dalam situasi seperti ini, banyak negara-negara kompetitor kita yang melakukan dumping, melakukan ekspor ke negara kita dengan harga yang sangat rendah. Nah ini juga menurut saya harus segera komunikasi dan koordinasi yang baik antara Kementerian Perdagangan dengan para pelaku ya. Bagaimana dengan investasi yang masuk, Pak? Investasi itu kalau nggak salah dari BKPM juga sudah merilis laporan bahwa antara 2011 sampai dengan 2014 kemarin, ternyata realisasinya itu kalau nggak salah hanya sekitar 40% dari komitmen yang ada. Jadi artinya dalam kondisi yang seperti itu bisa merefleksikan realisasi itu bisa yang benar-benar masuk ya, di komitmen jadi investasi itu kira-kira hanya 40%. Nah, untuk jangka pendek dan panjang, apa yang diharapkan dunia bisnis terhadap pemerintah? Jadi kalau saya bilang memang yang kita harapkan dari dunia ekonomi ini adalah dunia bisnis, koordinasi itu memang harus betul-betul diperhatikan. Karena semua ini kan bicara sebenarnya koordinasi. Jadi nomor satu menurut pandangan kami adalah segera koordinasi itu segera dirapihkan lagi. Kita jangan sampai lah dengar-dengar yang batal-batalin proyek yang udah dipersiapkan seperti itu. Koordinasi secara keseluruhan dari birokrasi. Lalu kedua yang juga catatan kami adalah penguatan pangan. Tadi kita udah bicara panjang lebar, ini juga sekarang pangan ini terkait dengan petani. Jadi cara meredistribusi daripada pendapat ini paling cepat itu sebenarnya adalah di kalangan petani. Pangan ini juga segera bisa dilakukan. Saya hanya memberikan catatan saja bahwa kita sudah memberikan begitu banyak masukan kepada pemerintah. Kemarin teman-teman eksportir juga sudah ketemu. Kita juga melalui timnya Pak Wijo dengan Pak JK juga sudah semua ada. Jadi sekarang justru yang paling penting adalah eksekusinya gimana. Saya rasa mereka semua udah tahu lah masukan kita. Jadi sekarang yang penting eksekusinya bisa dipercepat semua dan satu hal jangan membuat nervous daripada sektor real. Demikian Haryadi Sukamdhani. Saya Kiki Wijaya.